Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata lahu هي الغاية القصوى من المقامات والدروة العليا من الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي تحبب إلى عباده بنعمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المحبين لله Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim ala habibina wa rasulina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, kami mohon kepadamu cintamu, dan cinta siapa saja yang mencintaimu, dan cinta apa saja yang mendekatkan kami kepada cintamu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah materi kita pada sore hari ini adalah tentang ma'rifatullah wa mahabbatullah, mengenal dan mencintai Allah. Seorang muslim harus kenal Allah. Allah adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Allah adalah Rabbuna wa Ilahuna. Allah adalah Rabb kita, Dialah yang menciptakan semuanya, Dialah yang memiliki segala-galanya, dan Dialah yang mengatur semuanya. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan tidak disekutukan dengan yang lain. Dialah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Alam semesta, semua yang ada termasuk diri kita, adalah bukti tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Cinta Allah adalah puncak dari semua cinta. Cinta Allah adalah tujuan tertinggi dari semua kedudukan. Cinta Allah adalah segala-galanya, derajat yang tidak bisa dijangkau oleh yang lainnya. Apabila kita telah mencapai tingkatan cinta Allah, kita akan mendapatkan buahnya, kita akan mendapatkan hasilnya, kita akan rindu Allah, akan damai bersama Allah, kita akan rela, akan ikhlas. Dan di antara sarana untuk mendapatkan dan meraih cinta Allah, serta menuju cinta Allah, adalah mula-mula didahului dengan taubatan nasuha. Lalu kita bersabar untuk istiqamah dalam taubat, dan bersikap zuhud, lebih mementingkan akhirat tanpa mengesampingkan dunia. Cinta Allah adalah paling bermanfaat. cinta Allah adalah wajib. Bagaimana tidak? Semua hati secara fitrah, secara naluriah, dia akan cenderung untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dicintai dari semua sisinya, dari semua sifatnya. Akal kita, akal yang sehat, pasti akan mengajak kita untuk cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang baik sama kita, yang baik kepada kita, maka kita akan mencintai orang itu. Bagaimana pula dengan Allah yang semua kebaikan, semua nikmat itu datang daripadanya. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl 53, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma idza massakumud dhurru fa ilayhi taj'arun." Dan apa saja daripada nikmat yang ada padamu, maka semua itu dari Allah. Semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah. Demikian pula kalau kita ditimpa bencana, kita selalu kembali kepada Allah, mohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin pasti mencintai Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 165, "Wallazina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Cinta Allah. Mereka cinta Allah. Allah cinta mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu adalah wajib. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada segala-galanya. Lebih daripada cinta kita kepada bapak kita, ibu kita, anak kita, harta kita, bahkan lebih daripada kita cinta kepada diri kita sendiri dan kepada semua manusia. Itu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman kita tidak sempurna sehingga cinta kita seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula dengan cinta Allah? Semua yang berasal dari Allah, yang dilakukan oleh Allah, semua itu mendorong kita untuk mencintainya. Pemberian-pemberian Allah itu menjadikan kita mencintai Allah. Demikian pula apabila Allah tidak memberi, di sana pasti ada hikmah yang kalau kita mengetahuinya, kita juga akan mencintainya. Ketika seseorang diberi kesehatan, sehat walafiat sejahtera, itu baik. Dia patut bersyukur dan cinta Allah. Demikian pula ketika seseorang diuji dengan bencana atau penyakit atau yang lainnya, kalau dia mengetahui hikmah di balik itu, dia akan cinta Allah. Keadilan Allah mendatangkan cinta Allah. Karunia Allah mendatangkan cinta Allah. Demikian pula kalau ada orang yang meninggal dunia, itu adalah di dalamnya terdapat hikmah yang sangat banyak, yang kalau kita mengetahuinya, kita akan cinta Allah. Demikian pula ketika Allah menghidupkan, semua itu mendorong kita untuk cinta Allah. Dia begitu baik. Dia maha kasih, maha sayang, maha memaafkan, maha santun, maha mengampuni, maha dermawan, maha mulia. Dia menutupi kesalahan hamba-hambanya. Dia begitu sabar terhadap kemaksiatan hamba-hambanya. Dia mengabulkan doa hamba-hambanya. Apabila hamba itu ditimpa musibah malapetaka, lalu dia Allah segera menolong hambanya, menghilangkan kesedihannya, menghilangkan kesusahannya. Padahal Allah tidak butuh kepada kita, justru kita yang butuh kepadanya dari semua sisi kita. Semua itu menjadikan hati kita cenderung untuk menuhankannya dan mencintainya. Sekali lagi, kalau seandainya ada seorang manusia yang dia baik kepada kita, pasti kita tidak akan bisa menguasai hati kita untuk mencintainya. Bagaimana pula dengan Allah yang semuanya adalah baik, bagaimana mungkin hati kita tidak mencintainya? Tentu kita lebih patut mencintai Allah daripada yang lainnya. Kebaikan-kebaikan Allah selalu turun kepada kita, padahal keburukan-keburukan kita selalu naik kepada Allah. Allah menjadikan kita cinta kepadanya dengan nikmat-nikmatnya, padahal Dia tidak membutuhkan kita. Sementara kita menjadikan Dia murka kepada kita dengan maksiat-maksiat kita, padahal kita membutuhkannya. Tidak ada yang lebih baik dari Allah. Ketika kita berbuat maksiat, Allah tidak segera menghukum kita. Kita diberi tempo, diberi waktu, kapan kau bertobat, kapan kau bertobat. Itulah Allah Al-Halim, yang Maha Santun, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru menghukum hambanya, memberi waktu, memberi tempo, kapan kau tobat, kapan kau tobat. Kalau hamba itu tobat, Allah sangat senang dengan taubat hambanya. Sekali lagi, padahal Allah tidak membutuhkan kita. Manusia yang cinta kepada kita, yang bermuamalah dengan kita, tentu ada kepentingan-kepentingannya. Kalau Allah tidak ada kepentingannya sama sekali dengan kita, justru kepentingan kita yang banyak kepada Allah. Dia adalah yang maha dermawan di antara para dermawan. Dia yang maha mulia di antara yang mulia. Dia memberi hambanya sebelum hamba itu meminta kepadanya. Dia memberi melebihi yang diinginkan oleh hamba itu. Amal kita sedikit diterima olehnya. Dia mensyukurinya dan Dia mengembangbiakkan amal kita sehingga menjadi besar dan banyak amal yang sedikit itu. Sementara dosa-dosa dan kesalahan kita yang amat banyak diampuni olehnya, dihapus olehnya. Setiap hari Dia selalu mengurusi hamba-hambanya yang di langit, yang di bumi, semuanya diurusi olehnya. Dia tidak tersibukkan pendengarannya oleh banyaknya orang-orang yang meminta. Banyak sekali orang meminta. Seperti ketika bulan Ramadan, hamba-hamba Allah bermiliar-miliar manusia berdoa semuanya. Tapi Allah tidak tersibukkan oleh banyaknya doa-doa itu. Pendengaran Allah tidak terkacaukan oleh semua permintaan itu. Sehingga Allah tidak pernah keliru. Permintaan si A diberikan kepada si B, permintaan si B diberikan kepada si A, Allah tidak pernah keliru. Masing-masing permintaan diberikan sesuai dengan yang diinginkan, bahkan dilebihkan. Allah tidak pernah marah dan tidak pernah bosan oleh orang yang terus-menerus berdoa, terus-menerus meminta kepadanya dan mengharapkannya. Bahkan Dia suka dan Dia cinta kepada hamba yang selalu dan terus-menerus berdoa kepadanya. Dia suka apabila kita meminta kepadanya, dan Dia marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Dia maha malu kepada hambanya, padahal hamba itu tidak pernah malu kepada dirinya sendiri. Dia menutupi kejelekan-kejelekan hamba-hambanya, padahal hamba itu tidak pernah menutupi kejelekannya. Dia menyayangi hamba-hambanya, padahal hamba itu tidak menyayangi dirinya sendiri. Subhanallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mencari keridhaannya, mencari syurganya, Allah berikan nikmat, Allah berikan kebaikan, Allah berikan karunia. Tujuannya cuma satu, supaya kita bahagia, kita masuk surga, kita mendapat ridhonya. Ternyata banyak di antara kita yang tidak mau. Lalu Allah tetap sayang kepada kita. Allah mengutus para rasul untuk menuntun kita, menuju surganya dan ridhonya. Ternyata banyak di antara kita tidak mau juga. Maka Allah tetap sayang kepada kita. Allah menurunkan kitabnya. Ini loh kitabnya, kamu baca. Supaya kau bahagia. Supaya kau masuk surga. Supaya kau mendapat ridho. Ternyata banyak yang tidak mau juga. Tapi Allah tetap sayang kepada kita. Allah turun tiap malam ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah langsung menawarkan kepada kita, siapa yang punya dosa, silakan minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Siapa yang memohon, aku berikan permohonannya. Siapa yang meminta sesuatu, aku berikan permintaannya. Itu tiap malam, Allah langsung turun. Dia begitu sayang kepada kita. Bagaimana hati kita tidak mencintai dia, padahal tidak ada kebaikan pun melainkan dari dia. Tidak ada yang mengabulkan doa kecuali dia. Tidak ada yang menyelamatkan kita dari bencana kecuali dia. Tidak ada yang mengampuni kesalahan kita kecuali dia. Tidak ada yang menutupi kejelekan kita kecuali dia. Tidak ada yang menghilangkan kesusahan kita kecuali dia. Tidak ada yang memberikan keinginan kita kecuali dia. Allah, oh Allah, dia adalah zat yang paling berhak untuk diingat. Dia adalah zat yang paling layak untuk disyukuri. Dia adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan suatu apapun. Dialah yang paling berhak untuk dipuji karena dia memang maha terpuji. Dia selalu memberikan pertolongan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia adalah pemilik yang paling penuh dengan kasih sayang. Dia adalah paling dermawan ketika diminta. Dan apabila dia memberi, maka pemberiannya itu sangat banyak dan luas. Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang. Dia adalah yang maha mulia apabila kita bertujuan kepadanya. Dia selalu memberikan perlindungan kepada orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia selalu memberikan kecukupan kepada orang-orang yang tawakal kepadanya. Dia lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada bayinya. Dia sangat senang dengan taubat hambanya daripada seseorang yang kehilangan semua bekalnya. Lalu bekal itu semuanya dan kendaraannya ketemu lagi. Orang ini sangat senang dan Allah lebih senang menerima taubat hambanya daripada orang ini. Dia adalah maharaja dan tiada sekutu baginya. Dia tidak mempunyai saingan. Dan semuanya akan binasa kecuali dia. Tidak ada seorang pun yang melakukan ketaatan kecuali dengan izinnya. Tidak ada satu pun yang melakukan kemaksiatan kecuali dengan sepengetahuannya. Ketika seseorang melakukan ketaatan, dia menerimanya dan dia mensyukurinya. Padahal seseorang itu ketika melakukan ketaatan adalah berkat taufik dan nikmatnya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, dia segera memaafkan, dia segera mengampuni. Dia adalah saksi yang paling dekat. Dia adalah pemelihara yang paling agung. Dialah yang selalu menepati janji. Dialah yang selalu menegakkan keadilan. Dialah yang memisahkan antara jiwa dan dialah yang memegang ubun-ubun kita. Semua amal kita dicatat olehnya. Ajal-ajal kita telah ditentukan olehnya. Seluruh rahasia kita yang kita sembunyikan, seluruh isi hati kita tampak dengan jelas di hadapannya, seperti sesuatu yang terang benderang. Yang tidak tampak menjadi tampak. Subhanallah, dialah Allah yang maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi segala-galanya. Dialah Allah yang berada di atas. Dia dekat dalam ketinggiannya, dia tinggi dalam kedekatannya. Dia adalah yang maha tinggi, yang bersemayam di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, dan tidak sama dengan makhluk-Nya. Dia bersama kita dengan ilmunya. Dia lebih tahu tentang kita daripada kita tentang kita. Dialah yang memberikan penerangan di langit dan di bumi, sehingga semua yang gelap menjadi terang. Dengannya menjadi baik semua urusan. Dia tidak pernah tidur, dan dia juga tidak pernah mengantuk. Amal hamba-hambanya selalu dihadapkan kepadanya pada waktu malam dan siang. Cinta Allah. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah, semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu terlimpahkan kepada Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Cinta Allah adalah kehidupan hati. Cinta Allah adalah makanan ruh kita. Tidak ada yang lebih lezat dan lebih nikmat daripada cinta kepada Allah bagi hati kita. Tidak ada pula kesuksesan dan keberhasilan serta kebahagiaan bagi hati kita tanpa cinta Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kehilangan cinta Allah, dia akan merasakan sakit lebih daripada sakitnya mata ketika dia tidak bisa melihat lagi. Lebih daripada sakitnya telinga ketika dia telah menjadi tuli. Cinta Allah yang menjadikan hati itu rusak adalah karena tidak ada lagi cinta Allah. Cinta kepada Sang Pencipta yang mengadakan kita, satu-satunya Tuhan yang hak. Sungguh kerusakan hati ini lebih parah daripada kerusakan badan. Kalau badan itu sudah lepas daripadanya ruhnya, seseorang meninggal dunia, maka badan itu akan menjadi busuk, akan menjadi bangkai. Demikian pula hati yang tidak ada di dalamnya cinta Allah, ibaratnya seperti badan yang kehilangan ruh, dia akan rusak, akan membusuk seperti bangkai. Kehidupan hati adalah dengan cinta. Hanya saja, orang kalau sudah mati itu dilukai pun gak terasa. Demikian pula hati yang telah mati. Walaupun hatinya terluka dan sakit, dia tidak akan pernah merasakan. Orang-orang yang cinta Allah tidak akan merasakan kelezatan di dunia ini selain daripada Allah. Dia tidak akan pernah lalai daripada zikir kepada Allah sekejap mata pun. Orang yang cinta Allah, hatinya selalu berbunga-bunga. Dia selalu ingat Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan lisan dan hati, dengan pikirannya, dengan seluruh aktivitasnya, selalu ingat Allah. Orang yang cinta Allah, pikirannya hanya satu. Yang dipikirkan cuma satu. Bagaimana saya bisa mendapatkan ridho Allah? Dan dia akan selalu menempuh cara dan sarana, semuanya dia tempuh demi untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah. Subhanallah, alangkah indahnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita biasakan diri kita untuk cinta Allah, taat kepada Allah. Karena kalau kita telah membiasakan untuk cinta dan taat kepada Allah, anggota tubuh kita akan merasa tidak suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dengan penyimpangan-penyimpangan. Cinta Allah bukan sekadar cinta. Pada akhirnya, saya ingin menutup materi tentang mengenal dan mencintai Allah dengan sebuah syair yang dilantunkan oleh seorang ulama besar dari ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak rahimahumallahu ta'ala. Beliau mengatakan, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hada la'amri fil qiyasi shani'u. Lau kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kamu durhaka kepada Allah, tapi kamu mengklaim bahwa kamu cinta Allah. Sungguh, demi Allah, ini adalah sebuah kias yang sangat buruk. Ini adalah analog yang buruk. Kalau seandainya cintamu adalah cinta yang benar kepada dia, pasti kamu taat kepadanya. Karena orang yang cinta itu, dia akan selalu taat kepada yang dicintainya. Subhanallah, orang yang cinta Allah, dia taat kepada Allah. Orang yang mengaku cinta Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah, berarti cintanya adalah cinta yang palsu, cinta yang tidak benar. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan semoga Allah mengumpulkan kita di kelompok orang-orang yang cinta kepada Allah, dan semoga Allah menghidupkan kita dengan cinta, mematikan kita dengan cinta, dan membangkitkan kita dengan cinta. Cinta yang suci, cinta yang abadi, cinta yang sejati, cinta Allah. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alih. Demikian mitra pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita perhatikan bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Saleh Dromi dengan materi tentang cinta dan mengenal Allah. Dan alhamdulillah sudah banyak SMS yang sudah masuk dan akan kami bacakan satu persatu. Baik, SMS yang pertama. Assalamualaikum Pak Ustaz yang diberkati Allah. Kakak perempuan saya sampai sekarang belum berjodoh. Sampai ibu menjodohkan tapi enggak cocok-cocok. Akhirnya ke notabene orang soleh dirasakan dengan dari keluarga. Yang kakak harus mandi malam dan saya lihat di atasnya ada gelang giok. Bagaimana cara mengingatkan itu salah? Mengapa Allah belum mempertemukan jodohnya? Keluarga telah berdoa dan melakukan banyak upaya. Syukran. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya. Masalah jodoh itu di tangan Allah. Tugas kita adalah berusaha, berdoa, tawakal kepada Allah. Dan tidak perlu kita sampai melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah, seperti mandi di tengah malam atau memakai macam-macam hal-hal yang terlarang. Jadi jodoh itu adalah dicari. Orang perempuan tidak mengapa mencari laki-laki, sebagaimana orang laki juga mencari perempuan. Yang penting prosesnya adalah secara syar'i. Tidak mengapa, itu bukan aib. Seorang perempuan mencari laki-laki itu bukan aib. Yang penting prosesnya secara syar'i. Seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau dengan perantara sahabat setianya menawarkan dirinya secara halus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya kepada para sahabat, kepada Abu Bakar, kepada Utsman, sampai akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. itu sesuatu yang lumrah biasa. Tentu saja dengan proses-proses yang syar'i ta'arufnya, proses ta'aruf yang syar'i. Insya Allah saudara Anda, kakak Anda akan menikah. Kalau dia telah berusaha seperti itu, dan tentu saja jangan mempunyai syarat yang muluk-muluk. Syaratnya jangan muluk-muluk, jangan berlebih-lebihan syaratnya. Yang penting pokoknya, ukuran utamanya adalah ad-din wal akhlak. Agamanya baik, akhlaknya baik, itu ukuran nomor satu. Kalau menikah dengan orang yang agama dan akhlaknya baik, insya Allah tidak akan sengsara. Kalau ada nilai lebihnya, di samping itu juga secara fisik bagus, materi bagus, keturunan bagus, alhamdulillah, itu adalah nilai lebih. Tapi tentu di dunia ini enggak ada yang sempurna. Di dunia ini selalu ada kurangnya. Lebih di sini, kurang di situ. Dan kita dilarang bersikap ideal, idealis. Karena kalau kita bersikap idealis, selalu ingin yang sempurna, ya kita akan selalu kecewa. Ya. Jadi hendaklah dicarikan, mungkin ayahnya atau kakaknya atau familinya mencarikan jodoh, mencarikan untuk kakak perempuan. Di samping juga bangun malam, sholat tahajud, berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pertemukan hamba dengan jodoh hamba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, pertemukan hamba dengan jodoh hamba yang soleh, yang baik, ya Allah. Begitu. Insya Allah, sebentar lagi kakak Anda akan ketemu dengan jodohnya. Allahumma amin. Ya. Baik. Assalamualaikum, Afan Ustaz. Saya sudah berusaha hidup sesuai syariat Islam dan selalu takarub pada Allah. Tapi yang jadi kendala buat saya sampai ditekuni sulit mencari kerja. Syukran. Sampai detik ini ya. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Anda sudah sesuai dengan syariat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kendalanya masalah kerja. Mencari kerja agak sulit kendalanya. Ya sebenarnya seorang mukmin yang bertakwa itu harus kreatif, harus bersikap kreatif. Orang bertakwa itu yang oleh Allah dijamin rezekinya ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Di antara makna ayat ini, orang bertakwa itu adalah kreatif. Kreatif dan inovatif. Jadi dia pandai memutar pikirannya, bagaimana saya bisa cari duit yang halal. Jadi jangan menyerah. Jangan mencari kerja. Kalau tidak bisa mencari kerja, membuka lapangan kerja. Bismillah, kecil-kecilan. Yang penting kerja dan kerja. Walaupun sesuatu yang sepele, yang penting jangan sampai Anda nganggur. Ketika Anda telah bekerja, Anda telah berusaha, dan Anda telah bersungguh-sungguh, nanti Allah membukakan jalannya. Jadi harus ada usaha dulu. Harus usaha dulu, capek dulu, payah dulu, sungguh-sungguh dulu. Setelah itu baru Allah memberikan jalan keluar. Karena tidak mungkin kita santai-santai saja, lalu Allah memberi jalan keluar. Itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Usaha dulu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Anda usaha. Jadi jangan menyerah ya, usaha. Yang penting apapun halal. Anda berusaha, bekerja semampu Anda. Walaupun pekerjaan yang mungkin sepele, apa adanya. Jangan putus asa, fokus dulu, fokus ke sana. Sambil doa kepada Allah, minta jalan keluar. Nah pelan-pelan, nanti Allah dibuka jalannya, pelan-pelan. Orang-orang yang sekarang menjadi sukses besar, itu mereka juga merintis dari bawah. Mula-mula enggak punya apa-apa. Ada yang dulu mantan loper koran, jualan koran, ya tapi karena fokus usaha maksimal, oleh Allah dibukakan jalannya. Jadi usaha dulu, tidak diam saja, tidak bermalas-malasan. Ya, begitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki untuk Anda dan untuk kita semuanya. Yang mana dunia itu bisa menyampaikan kita ke akhirat. InsyaAllah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, Apakah seorang musafir sholatnya boleh digandeng dijamak dengan khosor? Apakah niatnya diucapkan dengan lisan atau cukup di dalam hati saja? Dan bagaimana bacaan niat sholat jamak khosor? Lalu kalau kita sholat berjamaah, imamnya setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian imam baca ayat Al-Quran. Apa kita baca surat Al-Fatihah, apa cukup mendengarkan bacaan imam? Syukran kasir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini pertanyaan ini tiap hari dikirimkan ya, mulai dari beberapa hari yang lalu belum pernah terjawab. Dan sekarang tidak apa-apa dijawab sudah, tidak panjang ini. Mengenai jamak qasar, kalau Anda mempunyai kesempatan silakan dibuka di website saya hatibening.com. Di sana di artikel, artikel ibadah, di sana Anda akan mendapatkan tulisan tentang seputar jamak dan qasar lengkap insyaallah. Musafir itu sebenarnya hanya identik dengan mengqasar saja, mengqasar ya. Itu meringkas. Meringkas yang 4 jadi 2. Jadi sholat duhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2, maghrib tetap 3. Adapun musafir menjamak qasar itu ketika diperlukan, seperti ketika perjalanan atau ketika memang perlu menjamak qasar digabung. Digabung sekaligus diringkas. Duhur digabung dengan asar sekaligus diringkas ya, 2-2. Boleh dikerjakan waktu duhur namanya jamak takdim. Boleh dikerjakan waktu asar namanya jamak takhir. Kalau jamaknya takdim itu harus urut, duhur dulu baru asar. Kalau jamaknya takhir enggak urut enggak apa-apa. Duhur asar, asar duhur boleh dua-duanya. Demikian pula antara maghrib dengan isya juga seperti itu caranya. Adapun niat kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu di dalam hati. Namun demikian ada sebagian ulama, sebagian madhab mengatakan diucapkan. Kalau kita kembali kepada hadis, ya di dalam hati niat itu. Ya niat dalam hati Anda niat, ini sholatnya di jamak, di qasar dan misalnya, ya tergantung niatnya. Itu amalan hati niat itu. Demikian pula ketika berjamaah, ketika imamnya bacaannya bacaan keras seperti maghrib, isya, subuh atau tarawih, apakah makmum juga baca Fatihah? Ini juga khilafiyah. Pendapat yang benar dan kuat, makmum tetap baca Fatihah. Kecuali apabila makmum tidak mempunyai kesempatan membaca Al-Fatihah, mungkin dia baru takbiratul ihram, imamnya sudah rukuk, maka makmumnya rukuk juga, tidak membaca Fatihah, dan dianggap rakaatnya itu dinilai, dinilai rakaatnya itu, dan Fatihahnya dia ditanggung oleh imam walaupun dia tidak baca Fatihah. Atau ketika dia masuk, imamnya sedang rukuk, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, terus rukuk bersama imam. Itu rokaatnya dinilai selama imamnya belum bangkit dari rukuknya. Walaupun dia enggak baca Fatihah, Fatihahnya gugur bagi dia dan ditanggung oleh imamnya. Tapi kalau kita punya kesempatan baca Fatihah, maka harus membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan si penanya ini lega karena enggak pernah dijawab pertanyaannya. Adapun pertanyaan Anda yang lainnya di luar materi, maaf-maaf tidak saya jawab. Ayo. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana sikap seorang muslimah yang sudah usaha dan berdoa tetapi oleh Allah masih belum diberi jodoh juga, sedangkan usia semakin bertambah? Apakah memang takdirnya tidak punya jodoh di dunia? Dan bagaimana pula sikap seseorang laki jika ingin menikahi seorang muslimah, muslimah tidak disetujui orang tua? Ini sudah beberapa kali terjadi dengan alasan terlalu tua, obesitas dan lain-lain. Sedangkan orang tua punya calon yang tidak islami. Mohon penjelasannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembahasannya tentang mengenal dan mencintai Allah. Tapi kok jadi masalah jodoh ini ya. Mengenai jodoh ya, masih bisa dibahas panjang lebar. Ada perbedaan pendapat antara pihak perempuan dengan orang tuanya, antara anak dengan orang tua, beda pendapat masalah penentuan calonnya seperti apa. Yang jelas kalau ada beda pendapat dengan orang tua itu, ya dibicarakan saja baik-baik. Yang penting semuanya mengacu kepada aturan agama. Kalau orang tua itu tidak mengacu kepada agama, jadi orang tua itu mungkin memikirkan yang penting anak saya itu nikah dengan orang yang kaya, yang tanpa memikirkan agama, maka ini orang tua yang fasik. Nah, fasik sehingga kewaliannya jatuh. Kewaliannya jatuh, maka kewaliannya pindah kepada bapaknya. Kewaliannya jatuh ya, pindah kepada ya setelahnya. Kalau ada bapaknya bapak, ya bapaknya bapak, kakek. Kalau tidak ada, kalau dia seorang janda, punya anak yang sudah baligh, laki-laki, ya anaknya, walinya. Kalau tidak ada, ya saudaranya, adiknya atau kakaknya yang laki. Seperti itu dan seterusnya. Kalau tidak ada semuanya wali, baru wali hakim. Wali hakim itu terakhir dan terakhir. Seperti itu. Memang jodoh itu di tangan Allah. Jodoh di tangan Allah. Seperti itu. Apakah memang ada orang ditakdirkan enggak punya jodoh? Ya takdir itu kita enggak tahu ya. Takdir itu sesuatu yang gaib. Dan kita baru tahu takdir itu setelah terjadi. Sebelum terjadi enggak tahu takdir itu. Jadi yang penting adalah Anda berusaha-berusaha sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pengemban dakwah yang sabar. Mendengar ceramah Ustaz minggu malam tentang pembinaan dakwah, jika saya hanya mampu berdakwah untuk anak juga suami, apakah itu telah terbebas dari beban dakwah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini berkaitan dengan ceramah tarawih ya, hari Ahad malam, malam Senin, yaitu tentang tafsir daripada surat Wal Asri, yang mana kita ini wajib mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan bersabar atas tiga-tiganya. Bersabar ketika mencari ilmu, ketika mengamalkan ilmu, dan ketika mendakwahkan ilmu. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu dariku walaupun satu ayat. Kemudian bagaimana kalau hanya mampu berdakwah untuk anak, untuk suami, apakah terbebas dari beban dakwah? Alhamdulillah. Ketika Anda berdakwah untuk anak, ketika Anda berdakwah untuk suami, Anda adalah wanita yang paling mulia. Anda adalah istri yang salihah. Dan Anda adalah ibu yang patut dicontoh oleh para ibu. Itu sudah luar biasa. Anda telah mengamalkan firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu sudah luar biasa. Jadi berdakwah itu semampunya ya, semampunya, dan dakwah juga tidak harus dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan langsung, dengan contoh-contoh, dengan memberikan uswah, memberikan qudwah, suri tauladan, itu semua adalah dakwah. Dan alhamdulillah Anda telah melakukannya. Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan semoga Allah menjadikan Anda dan kita semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz Abdullah Saleh Adrumi yang dimuliakan Allah. Semoga sehat-sehat selalu. Ustaz, nama dan sifat-sifat Allah banyaknya 99. Bagaimana jika mengamalkan satu dulu, merasa diawasi 24 jam penuh biar tidak kacau? Satu sifat dulu bagaimana Ustaz, dari Bapak Lestari di Singosari? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lestari di Singosari, amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan-kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Nama-nama Allah itu sebenarnya bukan hanya 99. Nama-nama Allah itu amat sangat banyak, dan bahkan kita banyak di antara nama-nama yang kita tidak mengetahuinya, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam salah satu doanya Rasulullah telah menyebutkan seperti itu, bahwa ada nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh Allah, tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Awis tak tarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-namamu yang kamu sembunyikan dalam ilmu ghaibmu, yang hanya engkau yang maha tahu. Seperti itu ya. Namun di antara yang kita tahu adalah 99. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi 99 asman mi'ah illa wahidah, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, dia pasti masuk ke dalam syurga. Apa itu ahsaha? Ahsaha itu maknanya ada 4. Yang pertama-tama hifdhuha lafdhon, menghafalkan lafadznya. Yang kedua wa fahmuha ma'nan, memahami maknanya. Yang ketiga wal 'amalu bi muqtadhaha, mengamalkan konsekuensinya. Yang keempat wa du'a'ullahi fiha, berdoa kepada Allah dengan nama itu. Jadi itu cara mengamalkan ya, cara mengamalkannya itu ada 4. Saya ambil satu contoh saja yang gampang. Misalnya Allah mempunyai nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Kita hafalkan itu Al-Ghafur, Al-Ghafur. Kemudian kita memahami maknanya, Allah adalah Maha Pengampun. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan Allah selalu mengampuni dosa-dosa apabila orang minta ampun kepadanya. Lalu kita mengamalkan konsekuensinya, yaitu caranya kalau kita mempunyai dosa, kita selalu minta ampun kepada Allah. Dan kita tidak akan minta ampun kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena Allah lah yang pengampun. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan nama itu, yaitu kalau kita minta ampun, kita mengatakan, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ighfirli, wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah hamba. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah hamba. Seperti itu. Itu cara mengamalkannya. Jadi mungkin kalau Anda mengamalkan satu-satu ya tidak apa-apa, karena memang mungkin perlu latihan dulu, satu diamalkan. Kalau sampai 99 nama Anda bisa mengamalkan semuanya, Anda jadi orang hebat, orang yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pintu terbaik untuk mengenal dan mencintai Allah adalah melalui al-asma wa sifat, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Satu contoh lagi, misalnya Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Kita menghafalkan nama itu Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, lalu kita memahami maknanya. Maknanya adalah Allah Maha memberi rezeki. Lalu kita memberi rezeki berarti tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Yang memberi rezeki itu cuma Allah saja. Kita tidak akan minta rezeki kepada siapapun kecuali Allah. Kita amalkan, enggak akan bergantung kepada siapapun. Pokoknya rezeki itu dari Allah. Saya tidak berharap, bukan dari majikan saya, bukan dari atasan saya, bukan dari siapa-siapa, dari Allah. Semua cuma saluran saja itu. Kalau seandainya atasan saya, majikan, enggak ada, semua rezeki tetap sampai. Masih banyak saluran yang lain. Allah yang memberi rezeki, bukan siapa-siapa. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan nama itu. Ketika kita meminta rezeki, kita berdoa, ya Razzaq, urzuqni. Wahai yang Maha memberi rezeki, berilah hamba rezeki. Seperti itu, Masya Allah. Kalau diamalkan semuanya, benar-benar kita menjadi hamba yang mengenal Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah. Ketika berzikir lama, tiba-tiba tubuh terasa gemetar. Apa ini tanda kecintaan kepada Allah? Sebenarnya mana yang harus didahulukan, antara takut pada Allah atau mencintai Allah? Apa saja tandanya kita mencintai Allah? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi ketika berzikir berlama-lama merasakan gemetar, apakah ini tanda cinta? Ya, itu adalah tanda cinta. Ketika Anda getaran-getaran. Satu contoh saja ya, ini contoh saja manusia. Walillahil matalul a'la, Allah lebih agung, lebih mulia. Kalau kita mencintai seseorang, kita mendengar namanya saja bergetar. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai dari segala sisi, dari segala penjuru, dari semua segi. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah itu bergetar hatinya. Itu tandanya iman. Berarti Anda cinta Allah. Alhamdulillah, usahakan istiqomah, pertahankan. Yang didahulukan mana? Takut Allah atau cinta Allah? Ada tiga perkara yang harus selalu menyertai kita. Harus seimbang semuanya. Harus seimbang semuanya. Ya, yaitu antara al-khauf war-raja wal-mahabbah. Antara takut, berharap, dan cinta. Ini harus seimbang. Para ulama mengibaratkan takut dan berharap itu ibaratnya dua sayap. Yang satu sayapnya sayap takut, yang satu sayapnya berharap. Lalu cinta itu adalah kepalanya, seperti burung. Ada dua sayap, ada kepala, dia terbang. Terbang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus seimbang semuanya itu. Tidak boleh hanya cinta saja. Tidak boleh hanya berharap saja. Tidak boleh hanya takut saja. Harus seimbang semuanya. Sehingga kita tidak berat sebelah. Dan kita benar-benar terbang menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz yang dirahmati Allah, buku apa yang paling bagus untuk mengenal nama dan sifat Allah yang mulia? Terima kasih. Semoga Allah balas syafaat dengan banyak kebaikan. Ya, amin atas doa-doanya. Semoga dikabulkan Allah dan Anda juga mendapatkan kebaikan doa Anda. Sebenarnya banyak ya buku-buku yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya saja untuk mengenai terjemahan, saya kurang hafal judulnya. Kalau dalam bahasa Arab, saya ada banyak, tapi juga saya lihat ada terjemahannya. Cuman terjemahannya saya kurang hafal judulnya apa. Di antara yang bagus itu Al-Asma'ul Husna, ditulis oleh penulis buku Hisnul Muslim, yaitu Dr. Muhammad bin Said bin Wahab Al-Qahtani. Itu juga ada terjemahannya, Asma'ul Husna ya. Itu ada terjemahannya, cuman saya lupa judul terjemahannya apa, penerbitnya mana. Kemudian juga buku Al-Qawaidul Musla. Itu ditulis oleh Syekh Utsaimin. Itu juga ada terjemahannya, cuman terjemahannya saya kurang hafal judulnya apa. Ya, bukunya Syekh Utsaimin. Kemudian juga ada lagi buku yang sangat bagus. Sangat bagus, yaitu Sifatullah Azza wa Jalla Al-Warida fil Qur'ani wa Sunnah. Itu ditulis oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu buku itu penuh dengan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan itu juga insya Allah sudah ada terjemahannya, cuman saya kurang ikuti ya terjemahannya, mohon maaf. Tapi insya Allah ada. Carilah dari penerbit-penerbit yang terkenal menerbitkan buku-buku sunnah yang sesuai dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis seperti itu. Dan tanyakan di toko-buku, insya Allah mereka akan mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang diridhai Allah. Ustaz, kalau dipikir-pikir, kalau dipikirin, tiba-tiba muncul keraguan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih bisa mendapatkan cinta Allah? Ustaz, bagaimana kalau diri ini takut tidak bisa mencintai Allah dan takut tidak dicintai Allah? Syukran katsir Ustaz, jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Ketika muncul pikiran-pikiran ya, ragu-ragu tentang zat Allah, itu adalah was-was dari setan. Kita jangan mau kalah dengan setan. Itu was-was dari setan, dilawan saja. Dilawan saja, disingkirkan ya, disingkirkan. Dan itu biasa, orang beriman itu selalu digoda oleh setan. Tapi kita sekali lagi jangan mau kalah dengan setan. Yang penting, berusahalah untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan cinta Allah. Tadi kan juga ada yang tanya ya, bagaimana cara bisa mendapatkan cinta Allah kan? Resepnya yang paling gampang ya, paling gampang. Anda taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah cinta, pasti. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah, ittiba'us sunnah. kita bertakwa. Jadi intinya cuma satu, intinya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, pasti Allah cinta. Dan kemudian perlu apa penjabar-penjabar luasan ya. Di antaranya orang yang cinta itu cinta Allah, dia rajin baca Al-Qur'an. Karena bagaimana mungkin orang itu cinta Allah sementara dia enggak suka baca Quran? Orang yang cinta Allah itu dia rajin sholat tahajud. Itu karena orang yang mencintai seseorang itu pasti dia akan suka berdua-duaan dengan yang dicintainya. Demikian pula sholat tahajud berdua-duaan dengan Allah, seperti itu dan yang lain-lainnya. Fadl. Assalamualaikum. Semoga Ustaz senantiasa diberkahi Allah. Ustaz, bolehkah kita mengekspresikan bakti cinta kita kepada Allah dengan mengumandangkan puji-pujian kepada Allah dan Rasulnya dengan melantunkan syair atau qasidah yang diiringi dengan rebana? Anda punya usaha gimana kalau RDI memutar qasidah yang digarang oleh ulama salafus saleh? Syukran. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Jadi mengekspresikan cinta ya dengan mengumandangkan pujian-pujian, syair-syair, cinta Allah, cinta Rasul, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Yang penting proporsional. Adapun mengenai diiringi rebana, itu para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Kalau ulama salafus saleh berdasarkan hadis, ya itu enggak boleh rebana kecuali ketika resepsi pernikahan atau ketika lebaran, seperti itu. Jadi tidak apa-apa mengumandangkan pujian-pujian kepada Allah, kepada Rasulullah, yang mana tetap proporsional. Itu biasa. Seperti salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau puji Rasulullah. Namanya sahabat Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau salah seorang ahli puisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bela Islam dengan puisi-puisinya. Beliau mengatakan ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmala minka lam taraqattu aini wa ahsana minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Subhanallah, sangat indah puisi ini. Beliau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmala minka lam taraqattu 'aini, wahai Rasulullah, mataku belum pernah melihat orang setampan Anda. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u, wahai Rasulullah, belum pernah ada seorang ibu yang melahirkan anak sebagus Anda, sesempurna Anda. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, Anda diciptakan wahai Rasulullah terbebas dari semua kekurangan, dari semua aib, dari semua cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan Anda diciptakan sebagaimana yang Anda inginkan sendiri. Itu syairnya sahabat Hasan bin Thabit ketika memuji Rasulullah SAW. Demikian pula kita memuji Allah, boleh ya. Yang penting tetap proporsional. Tidak ada unsur hulu, berlebih-lebihan, melampaui batas, seperti itu. Ya. Baik, berikutnya Ustaz. Assalamualaikum. Menjelang Ramadan, saya ditabrak motor, kaki patah, operasi. Bagaimana cara saya harus bersabar bahwa ini ujian sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, semoga Allah memberikan kepada Anda kesabaran, ketabahan dan kesembuhan total. Allahumma amin. Yang kedua, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha waman sakhita falahu sukhtu." Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka, diuji mereka. Kalau mereka ridha, Allah ridha, kalau mereka murka, Allah murka. Jadi Allah itu enggak sama dengan kita ya. Allah itu kalau cinta kepada seseorang malah diuji. Sehingga yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para orang-orang saleh, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Anda bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, cuman kaki yang patah. dan mungkin cuma satu, bukan dua-duanya. Tangan juga masih utuh, hati masih utuh, wajah masih utuh, semua masih utuh, alhamdulillah. Nikmat Allah kepada Anda masih banyak, alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi, iman Anda masih utuh. Iman Anda masih utuh, Islam Anda masih utuh. Seperti itu, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kemudian juga orang yang lebih parah dari Anda juga masih banyak. Masih banyak. Dan ini adalah takdir Allah yang telah dituliskan Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, pasti terjadi dan sekarang sedang terjadi kepada Anda. Dan ternyata cuma begitu saja, tidak lebih parah dari yang terjadi. Dan alhamdulillah tidak menimpa agama Anda, tidak menimpa iman Anda. Mudah-mudahan Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, Allah kasih sayang kepada Anda, Allah memberikan kepada Anda kesabaran, ketabahan, kesembuhan. Mudah-mudahan Anda oleh Allah disembuhkan total. Dan mudah-mudahan nanti kaki Anda lebih baik dari sebelumnya. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya, apakah boleh wanita beriktikaf di masjid? Dan bolehkah saya berpuasa, keramas dan sikat gigi? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Wanita iktikaf di masjid itu boleh. Ini juga dilakukan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wanita salafus saleh dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, izin kepada suaminya kalau sudah menikah. Kalau belum menikah, izin kepada walinya, yaitu bapaknya atau wali yang lain, keluarganya. Kemudian aman dari fitnah. Aman dari fitnah ya, tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian tidak ada khalwah, tidak ada berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu syaratnya. Kemudian orang puasa keramas itu boleh. Orang puasa pakai sikat gigi, pakai pendapat yang benar itu boleh, tapi tanpa memakai pasta gigi. Karena pasta gigi itu ada aromanya, ada rasanya. Pasta gigi itu dipakai sebelum subuh atau setelah maghrib saja. Jadi ketika puasa tanpa pasta gigi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah yang saya rindukan karena Allah. Mohon petunjuk agar bisa punya rasa takut dan cinta kepada Allah. Terima kasih Ustaz dari Rudi di Bareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara Rudi dari Bareng yang juga saya rindukan. Saya paling senang kalau Anda kirim SMS. Mudah-mudahan Anda istiqamah. Mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai rasa takut dan cinta Allah? Supaya mempunyai rasa takut, kita harus kenal Allah dulu ya. Kenal Allah. Takut itu ada dua. Ada takut namanya khauf, ada takut namanya khosyah. Dan itu masing-masing mempunyai makna berbeda. Kalau khauf, takut, ini identik dengan sesuatu yang menakutkan. Ya, tentang kiamat, tentang adab kubur, fitnah kubur, bagaimana kedahsyatan hari kiamat nanti, tentang neraka. Ini menimbulkan takut, memang sesuatu yang menakutkan. Kemudian ada lagi takut khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama khosyah. Kalau khosyah ini takut bukan karena sesuatu yang menakutkan, takut dalam arti karena sungkan kepada Allah, karena merasa begitu berwibawanya Allah, begitu agungnya Allah, takut kepada Allah karena kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita kenal ada orang yang baik, kita sungkan, takut. Bukan karena dia menakutkan, dia enggak menakutkan. Tapi kita takut karena kita kenal dia, dia orang baik, saya sungkan kepada dia. Seperti itu. Jadi ya intinya ya memang harus belajar agama, belajar tentang Allah, kenal Allah. Melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, terutama belajar tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Kalau Anda ingin tahu seperti apa hari akhir, silakan hadir kuliah subuh hari Ahad. Tiap-tiap hari Ahad ada kuliah subuh ya selama Ramadan. Itu tentang serial iman kepada hari akhir. Kemarin Ahad pertama kita membahas tentang sakaratul maut, kematian, dan tentang alam kubur. Insyaallah nanti yang hari Ahad kedua nanti, Ramadan yang kedua, tentang kiamat besar, seperti apa kiamat itu. Kemudian nanti Ramadan Ahad yang ketiga pada bulan Ramadan itu tentang neraka dan penghuninya. Kemudian Ahad yang terakhir bulan Ramadan yang keempat tentang surga dan penghuninya. Semua itu kalau kita memahaminya, ya kita akan cinta Allah dan juga sekaligus takut Allah dan sekaligus juga mengharapkan Allah. Jadi intinya Pak Rudi atau Mas Rudi harus kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang sholat duha berjamaah ya. Tadi kemarin sudah saya jawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, musibah yang terjadi pada diri seseorang apakah bisa terjadi karena seseorang tersebut tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Musibah ya, musibah itu terjadi kepada seseorang yang jelas ya faktornya macam-macam. Mungkin dia itu kurang bersyukur diingatkan oleh Allah. Mungkin dia berbuat maksiat juga diingatkan oleh Allah dan macam-macam. Sebabnya macam-macam. Yang jelas kita sebagai orang muslim, orang beriman harus melihat sisi positifnya. Itu Allah mengingatkan. Alhamdulillah diingatkan. Karena kalau enggak diingatkan enggak sadar. Diingatkan oleh Allah dengan diuji. Karena orang itu tidak akan sadar biasanya kecuali dengan dua hal. Yang pertama dengan ketakutan yang mencekam atau dengan kerinduan yang mendalam. Itu yang menyebabkan orang sadar. Ya, khaufun muz'ij wa syauqun muqliq. Ya, ketakutan yang mencekam atau kerinduan yang mendalam. Ketika orang begitu takut, akhirnya sadar dia. Sudah takut, sadar. Atau ketika orang begitu rindu, akhirnya dia sadar. Seperti itu. Iya, fadal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara materi saya belum siap, tetapi saya sangat ingin pergi haji. Apa ada doa khusus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda kepingin haji ya, materinya belum cukup, jangan putus asa. Haji itu adalah panggilan Allah. Wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Wa azin fin nasi bil hajj. Jadi haji itu dipanggil kita oleh Allah, dipanggil kita oleh Allah. Banyak orang yang secara logika tidak akan mampu dia haji, tidak akan mampu. Tapi subhanallah, karena dipanggil oleh Allah, berangkat dia haji. Berangkat, urusannya lancar, gampang. Uang secara materi pun tidak ada, tapi subhanallah ada saja jalannya. Kalau sudah Allah itu kun fayakun, ya terjadilah, maka terjadilah. Semuanya ditabrak, tembok-tembok ditabrak semuanya. Allah yang menang. Jadi jangan putus asa. Yang penting Anda punya keinginan kuat, haji. Dan Anda selalu pikiran Anda gantungkan di Mekah. Jadi pikiran Anda, hati Anda digantung di Mekah sana. Tiap hari mikirkan Mekah. Tiap hari Anda mikir Mekah, mikir Masjid Nabawi. Saya kepingin ke Mekah, saya kepingin ke Ka'bah, saya kepingin haji, saya kepingin ke Masjid Nabawi, ziarah ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari masjid ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus tiap hari seperti itu dan berdoa. Doanya bebas, doa anak apa saja boleh. Kalau Anda mau doa yang mudah juga boleh. Anda ucapkan saja, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, urzukni al-hajja ila baitikal haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, warzukni al-hajja ila baitikal haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb, warzuqni al-hajj ila baitikal haram. Ya Allah, berilah hamba rezeki berupa haji ke tanah suci-Mu. Atau ditambahi lagi, wa ziyarata masjid nabiyyik sallallahu alaihi wasallam, dan berziarah ke masjid nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Yang penting Anda hati Anda terikat dengan Mekah ya. Hatinya terikat di Mekah sana. Tiap hari mikir Mekah, tiap hari Anda pikirkan Mekah, Mekah, Mekah, Mekah, Mekah, Mekah. Kalau perlu juga di rumah Anda dipasang gambarnya Ka'bah. Tiap hari bayangkan, ya Allah, saya kepingin ke sana, ya Allah. Saya kepingin ke sana, ya Allah, izinkan saya, ya Allah. Izinkan saya, ya Allah. Doa terus. Insya Allah nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa Anda akan nyambung. Dan mudah-mudahan Anda bisa haji. mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mungkin ini yang terakhir ya, Pak Iwan. Sebenarnya saya cari yang masuk lebih dahulu. Di sini SMS ada beberapa yang belum terjawab. Ya, ini terputus. Sebentar. Ya, ini yang masuk lebih dahulu. Pantul. Baik, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz yang dirahmati Allah. Apakah kenal Allah dan bertauhid berarti kenal Zat-Nya? Dan bagaimana kalau ada guru yang mengajarkan begitu dengan dalil walillahil masyriqu wal mahrib wa ainama tu'walu wa tsama wujuhuha innallaha wasi'un alim. Jazakallahu khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga kebaikan doa-doa Anda terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Apakah kenal Allah dengan bertauhid berarti kenal Zat-Nya? Ya. Ya memang kita harus mengenal Allah ya, mengenal sifatnya, zatnya dan yang lainnya. Dan tentu semua itu harus berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, berdasarkan pemahamannya Salaful Ummah, para Salafus Soleh. Mengenai ayat yang Anda baca, yang Anda tuliskan tadi itu, walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Itu masalah menghadap kiblat ya, menghadap kemana saja di sana adalah wajah Allah. Namun demikian banyak ayat yang menyatakan Allah berada di atas. Dan ini pembahasannya panjang sekali. Ini butuh waktu khusus membahas tentang ini. Dan insya Allah pada lain waktu akan kita bahas. Sekarang waktu sudah habis. Dan bagi yang SMS-nya belum terjawab, mohon dimaafkan. Karena insya Allah kalau kajian sore ini waktu terbatas. Jadi SMS yang dijawab itu yang masuk terlebih dahulu dijawab. Dan kalau waktunya habis ada yang belum terjawab, ya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik untuk sementara ini. Dan marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbu wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepada-Mu. Curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu cinta-Mu. Cinta siapa saja yang mencintai-Mu dan cinta kepada apa saja yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih kami cintai daripada segala sesuatu, daripada air dingin oleh orang yang kehausan di padang pasir. Ya Allah, jadikanlah semua aktivitas kami, perbuatan kami, ucapan kami, semuanya demi untuk mendatangkan cintamu dan ridhamu. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam cintamu. Matikanlah kami dalam cintamu, bangkitkanlah kami dalam cintamu. Ya Allah, berikanlah kepada kami cintamu yang merupakan cinta, segala-galanya cinta. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada yang lainnya adalah merupakan cabang daripada cintamu dan sebagai penguat cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu adalah muara yang daripadanya keluar cinta-cinta kepada apa yang kau cintai dan apa yang kau perintahkan kami mencintai. Ya Allah, jadikanlah hati kami penuh dengan cintamu. Ya Allah, keluarkanlah dari hati kami semua cinta selain cintamu. Jadikanlah cintamu menguasai mata kami, pendengaran kami, penglihatan kami, mulut kami, tangan kami, kaki kami, semua anggota tubuh kami, dan bahkan hati kami, ya Allah. Liputilah kami dengan cintamu, ya Allah. Jadikanlah cintamu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Dan ini yang selalu kami mohon kepadamu, ya Allah. Engkau bimbing kami, ya Allah, untuk mencapai husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, lindungi kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, Allahumma rizukna ladzatan nadar ila wajhikal karim, warzukna ridhaka alladhi la tasqatu ba'dahu abada. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa memandang wajahmu, berupa kelezatan memandang wajahmu yang maha mulia. Dan berilah kami rezeki berupa ridhamu, dan kau tidak murka kepada kami lagi setelah itu selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.